بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، Anfitina azabullah. Telah disebutkan tadi penjelasan tentang makna salaf, salafi, salafiyah secara bahasa maupun secara istilah, dan dijelaskan pula tadi beberapa ciri khas, kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan salaf, manhaj salaf. Terakhir yang tadi kita kaji adalah poin yang kelima, al-wasatiyah wal-i'tidal, manhaj salaf, pemahaman salaf adalah pemahaman yang wasatiyah, yang pertengahan dan adil dalam semua perkara. Sebab manhaj ini dibangun di atas firman Allah Azza wa Jal, sabda Rasulullah SAW, bukan dibangun di atas pemikiran-pemikiran tokoh tertentu atau orang tertentu, bukan dibangun di atas hawa nafsu ataupun naluri, bukan diambil pula dari semata-mata semangat atau dari perasaan-perasaan. Dan kita contohkan contoh sikap tengah Ahlus Sunnah yang kita angkat tadi terkait dengan masalah takfir, mengkafirkan seseorang. Yang khulasahnya barakallahu fikum bahwasanya dalam takfir Ahlu Sunnah wal Jamaah Salafiyyin, kalaupun mereka mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan para ulama salaf, mengkafirkannya dengan hujjah setelah terpenuhi semua persyaratan-persyaratan takfir dan hilang faktor-faktor penghalangnya, disampaikan kepada para ulama yang menfonisnya sebagai orang kafir, baru kemudian salafiyin menyatakan dia kafir. Sehingga ideologi takfir yang serampangan itu bukan dari manhaj salaf. Salafi bukan takfiri, takfiri bukan salafi. Contoh yang kedua warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan masalah pemerintah, terkait dengan masalah penguasa. Ini juga perlu diangkat dikarenakan seperti yang digambarkan dalam mukadimah, bola apinya begitu liar menggelinding ke sana dan kemari, diopinikan tengah-tengah masyarakat bahwasanya salafi itu sumber radikalisme, terutama berkaitan dengan penguasa mereka, terkait dengan pemerintah mereka. Perlu difahami bahwasanya manhaj salaf terkait dengan penguasanya begitu jelas, begitu gamblang. Disebutkan dalam nashul Quran, disebutkan dalam sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Mujmalnya, globalnya, yang pertama ialah manhaj salaf, prinsip salaf terkait dengan penguasa, as-sam'u wa ta'ah li wali amril muslim, mendengar dan mentaati penguasa yang muslim. walaupun dia tidak soleh, walaupun dia zalim, walaupun dia melakukan perkara-perkara yang mungkar, tetap didengarkan dan ditaati. Didengarkan dan ditaati dalam perkara-perkara yang syar'i, dalam perkara-perkara yang mubah, bukan dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketaatannya tidak mutlak. Ketaatannya hanya dalam perkara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan dalam firman-Nya di An-Nisa 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Jumhur mufassirin, muhaddithin, fuqaha menyatakan yang dimaksudkan dengan ulil amri dalam ayat ini adalah para umara, para penguasa. Dan Allah mengatakan minkum, dari kalangan kalian, yakni minal muslimin. Sehingga ayat ini merupakan dalil syar'i, prinsip dalili yang mewajibkan segenap kaum muslimin untuk mentaati penguasa mereka. Penguasa yang muslim walaupun zalim dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu. Ini yang pertama. Menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ialah memuliakan, menghormati penguasa, tidak menghinakannya, tidak mencelanya, tidak membongkar keaiban-keaibannya. Tentunya dengan penghormatan dan pemuliaan yang syar'i statusnya sebagai seorang penguasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah dan dikatakan hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Man akrama sultan akramahullah, wa man ahana sultan ahanahullah." Barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia, dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan. Dimuliakan sesuai dengan batas-batas syar'i. Dilarang keras untuk mencela, mencaci maki, menghinakan penguasa. Dilarang keras untuk membongkar keaiban-keaiban penguasa di hadapan khalayak ramai, baik dalam mimbar-mimbar Id, mimbar-mimbar Jum'ah, dalam muhadarah-muhadarah, atau di mas media. Baik yang cetak, elektronik, atau dalam dunia maya, tidak diperbolehkan sedikit pun untuk melecehkan, menghinakan. Ini prinsip-prinsip. Apalagi sampai pada tingkat menghukumi penguasa itu sebagai orang yang kafir. Ini ciri-cirinya khawarij takfiriyyin. Salafi mencela, mengecam tindakan semacam itu. Kemudian yang berikutnya, as-sabru ala jawri sultan, bersabar dalam menghadapi kezaliman-kezaliman penguasa, kekurangan-kekurangan penguasa, sabar. Kemudian menasihati mereka secara sembunyi-sembunyi, lalu mendoakan kebaikan, taufik, hidayah untuk penguasanya. Dan dilarang keras untuk memberontak penguasa sedemikian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abbas radhiyallahu taala anhuma, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi ma yakrahuhu falyasbir alaihi. Fa innahu man kharaja min as-sultani fi jibril wa mata maitatu jahiliyah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapati melihat penguasanya, dari penguasanya ada sesuatu yang dia tidak suka, hendaklah sabar menghadapinya. Sebab barang siapa yang memberontak penguasa sejengkal saja, lalu dia mati, maka dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah, mati di atas dosa-dosa. Tidak bersabar. Kemudian menasihati, dikarenakan agama adalah nasihat. Dan dalam menasihati penguasa, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukannya dengan sembunyi-sembunyi, empat mata saja dengan dia. Dilarang keras untuk membongkarnya, menasihati dia di depan khalayak ramai. Kata Rasulullah SAW, "Man arada ayyam sahalibi sultanin fala yudhihi alaniyatan." Barang siapa yang hendak menasihati penguasa, jangan dia tampilkan terang-terangan. "Waliyakus biyadih," hendaklah dia pegang tangan penguasa tadi. Kemudian dia menasihati dia sembunyi-sembunyi, "Bainahu wa bainah," antara dia dan penguasanya saja. Apabila penguasanya menerima, fa'in qabila tadak, dia menerima itu yang diharapkan. Tapi kalau tidak menerima, wa illa faqad adama huwa alaihi. Kalau tidak menerima, maka dia sungguh telah menunaikan kewajibannya. Ini semua dalam rangka untuk menjaga harga dan martabat penguasa. Dalam rangka untuk menghormati, memuliakan penguasa. Dan juga supaya tidak muncul berbagai macam fitnah-fitnah di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan aib penguasa dibongkar di mana-mana. Semuanya. Baru dan dikecam yang namanya pemberontakan. Sedikit pun tidak diperbolehkan yang namanya kudeta militer atau menggulingkan kekuasaan, apalagi atau menyerang penguasa. Atau yang semisalnya ini dikecam dalam Islam. Itu semuanya berkaitan dengan penguasa. Di antara prinsipnya seorang salafi mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Didoakan kebaikan, didoakan taufik wal hidayah, didoakan supaya lurus pemerintahannya, didoakan supaya mendapatkan wazir-wazir yang baik yang saleh. Diriwayatkan dari Fudhal bin Iyad rahimahullah, dia menyatakan, "Law kanat li da'watun mustajabah la da'utu biha lis-sultan." Sungguh kalau seandainya aku memiliki sebuah doa yang mustajab, doa yang makbul, tentu aku akan berdoa untuk kebaikan penguasa. Tanyakan kepada beliau, kenapa kau demikian? Dikatakan kalau saya berdoa kepada penguasa dan untuk penguasa menjadi soleh, maka akan soleh pula al-ibad wal-bilad wal-dawal. Akan menjadi baik pula masyarakatnya, al-ibad. Akan baik pula yang namanya bilad negerinya. Dan akan baik pula bahkan hewan-hewan ternaknya, ad-dawal. Al-ibad, wal-bilad, wal-dawab, semuanya akan merasakan kesejahteraan dan kedamaian. Disampaikan kepada Al-Imam Hasan Basri rahimahullah terkait dengan pernyataan dia tadi, beliau mengatakan shadaqa wa nafa. Benar apa yang diucapkan dan dia telah melalui. Maka bukan termasuk manhaj salaf tindakan mengecam, menghujat pemerintah. Walaupun kebiasaannya orang Indonesia, walaupun itu 100 hari masa pemerintahannya. Kan dikasih izin ya, 100 hari masa pemerintahan, hari-hari kritikan, hari-hari hujatan. Sedikit pun Tidak usah menunggu 100 hari, sedetik pun, sekejap pun. Salafiyin tidak pernah punya prinsip yang semacam itu. Yang mencela penguasa, yang menikam penguasa, yang mencaci maki penguasa, yang menghujat penguasa, yang membongkar kaifan-kaifan penguasa, itu semua dari kalangan khawarij. Pemahamannya sekte khawarij yang sesat, yang menyimpang, yang dikecam dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak tafsir. Sedikit pun yang namanya salafiyin tidak akan pernah punya pikiran untuk mengkudeta kekuasaan. Tidak akan pernah terbersih di benak mereka sedikit pun untuk melakukan yang namanya pemberontakan. Dikarenakan larangan agama itu larangan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan khawatir penguasa dengan salafiyin. Jangankan berontak, dikasih kekuasaan mau. Salafiyin tidak pernah menginginkan yang namanya riasah ataupun zi'amah, kedudukan, kepemimpinan. Tidak. Dakwah mereka lillahi ta'ala, perjuangan mereka lillahi ta'ala, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan Islam, memperjuangkan Islam yang sahih dan diyakini lillahi ta'ala. Tidak akan pernah sedikit pun menerima yang namanya sebuah jabatan, walaupun ada pengecualian-pengecualian yang sifatnya kondisional. Minta jabatan, merebut jabatan aja, dan apalagi kita. Sama sekali. Yang melakukan tindakan-tindakan semacam itu semua dari kalangan khawarij dengan berbagai macam sekte mereka dan link-link mereka. Barakallahu fikum. Itu manhaj salaf terkait dengan penguasanya. Itulah yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah bimbingan Islam yang hakiki, yang sesungguhnya, Islam yang sahih di dalam berbangsa dan bernegara. Dan semuanya lagi turun yang lain. Yang kulakukannya karena tina azabimullah, salafiyah adalah Islam itu sendiri dengan segenap keindahan Islam itu sendiri. Islam rahmatan lil alamin, maka manhaj salaf pun rahmatan lil alamin. Islam syumuliyah meliputi segala aspek kehidupan. Salafiyah juga syumuliyah meliputi segala aspek kehidupan. Islam mengajarkan akhlakul karimah. Salafiyah mengajarkan akhlakul karimah dan paling bagus akhlak. Dikarenakan akhlaknya betul-betul dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukan semata-mata adanya. Itu kurang. Jika dari sini karantina Allah, tidak mungkin kemudian salafiyah Islam yang sahih ini dikatakan sebagai pangkal radikalisme. Dari mana? Berpegang teguh dengan Islam yang sahih itu bukan radikalisme. Itu kewajiban seorang muslim taat beragama. Yang namanya radikalisme itu ketika ada unsur penyimpangan-penyimpangan dari syariah, penyimpangan-penyimpangan dari Islam yang sahih. Itu kan sebuah keinginan, sebuah pendapat, sebuah pemahaman yang ingin dimasukkan kepada masyarakat dengan cara-cara kekerasan, radikal. Sebagian banyak pihak memahami yang namanya radikal ketika orang itu kencang dalam beragama. Ketika dia mentaati perintah-perintah agama, meninggalkan larangan-larangan agama, lurus prinsipnya, bagus agamanya, radikal. Kaku tenang, gini-gini tidak boleh, gitu-gitu tidak boleh, gini-gini yang apa, gitu-gitu yang apa. Kalau gini-gini minum khamr ya tidak boleh, gitu-gitu main perempuan ya tidak boleh. Yang lain mengatakan radikal. Wah, dikit-dikit lumayan lagi gini-gini gitu. Radikalisme itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada unsur mukhalafah menyelisihi prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Yang namanya radikalisme adalah al-afkar al-munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, paham-paham yang menyimpang dari Islam yang sahih, bukan menyimpang dari umumnya masyarakat. Yang menyimpang dari Islam yang sahih, menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya alaihi wasallam, baik radikalisme kanan atau radikalisme kiri. Kalau bahasa saya, entah radikalisme dengan cara yang keras atau radikalisme dengan cara halus dan perdamaian. Selama itu merupakan pemahaman yang menyimpang dari Islam yang sahih, menyimpang dari salafiyah, itulah yang namanya radikalisme. Islam bukan radikalisme. Radikalisme bukan Islam. Salafiyah bukan radikalisme. Radikalisme bukan salafiyah. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini, Ustaz, kenapa tidak pakai nama Islam saja? Kok pakai nama Salafi-Salafi saja? Katanya Salafi adalah Islam, Islam adalah Salafi. Nah gitu ya? Hah? Islam adalah Sunnah, Sunnah adalah Islam. Ngapain Ustaz kok pakai nama Salafi-Salafi? Buk muslim saja gitu loh. Layak enggak dipertanyakan seperti ini? Coba diam. Layak enggak dipertanyakan seperti ini? Jawabannya pasti akan ada di benak-benak mereka semua pertanyaan yang semacam ini. Kenapa kok pakai nama Salafi saja? Sudahlah, pakai nama Islam saja. Dikarenakan jelas sudah Salafi Islam itu sendiri. Jawabannya yang menang bin Azzaqumullah, kalau Anda bertanya semacam itu di zaman para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, pas. Dikarenakan di zaman dahulu kala yang ada hanya Islam yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya. Di zaman sahabat belum ada yang namanya Salafi. Padahal mereka semua Salafi. Tapi ini belum dimunculkan yang namanya kata-kata Salafi. Nama ini dimunculkan kaum muslimin rahimakumullah ketika bermunculan di dalam tubuh kaum muslimin berbagai macam paham radikalisme tadi, paham-paham yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang sahih yang dipahami selama ini oleh para sahabat, yang dia yang mereka ambil dari Rasulullah. Ketika muncul yang namanya sekte Khawarij, gerakan reaksioner pemberontak penguasa, muncul yang namanya Syiah Rafidhah, muncul yang namanya sekte-sekte yang lain dengan berbagai macam pemahamannya, yang ini ingkar takdir namanya Qadariyah, yang itu kebablasan dalam menetapkan takdir sampai pada tingkat menafikan iradah kehendak bagi hamba, hamba itu kayak robot saja. Jabriyah. Ada lagi yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jahmiyah. Ada lagi yang menerima namanya saja tapi menolak sifat-sifat Allah yang sempurna, Mu'tazilah. Ada lagi yang menerima nama-nama Allah yang husna tapi menetapkan bagian sifat saja, Asy'ariyah, Maturidiyah. Bermunculan yang lain-lainnya yang mengatakan iman itu hanya semata-mata iling saja, Jahmiyah. Yang mengatakan iman cuma semata-mata ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, amal bukan termasuk iman, dari kalangan Murji'ah, Karamiyah dan segala macamnya. Ketika bermunculan sekte-sekte tadi, ternyata pemahaman dan sekte-sekte tadi itu juga mengatasnamakan Islam. Disitulah terjadi yang namanya kerancuan. Kerancuan. Kalau dahulu di zamannya para sahabat, dikatakan muslim, nah, mereka para sahabat. Selain sahabat, imma dia kafir, Yahudi, Nasrani, musyrik atau munafik. Tapi setelah itu, ketika munculnya berbagai macam firqah-firqah yang ada, yang semua mengaku muslimin, ketika dikatakan muslim, masyarakatnya bingung. Mas, warnanya sudah banyak, pelanginya ini sudah banyak. Ini yang merah, apa yang hijau, apa yang biru, apa yang kuning, apa yang putih. Semuanya mengaku sebagai muslim. Ketika itulah oleh para ulama kita dimunculkan nama syar'i untuk menjelaskan kepada umat, inilah Islam yang sahih. Dimunculkan nama sunnah. As-sunnah. Orangnya dikatakan sebagai ahlus sunnah, yaitu orang-orang yang dalam berislam, dalam beragama, kembali kepada sunnah Rasul, kembali kepada bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Namanya ahlus sunnah, orang yang dikatakan sunni, untuk memisahkan diri daripada sekte-sekte. Ketika itu dimunculkan nama ahlu sunnah, orang paham, oh ini yang ikut dengan para sahabat. Gitu. Dimunculkan ahlu sunnah, Jahmiyah menyingkir, Khawarij menyingkir, Syiah menyingkir, Qadariyah menyingkir, Jabriyah menyingkir, Mu'tazilah menyingkir, Asy'ariyah menyingkir. Arafah, jelas gamblang banget. Dimunculkan juga ketika itu nama ahlul hadis, ahlul athar, orang-orang yang dalam beragama kembali kepada bimbingan hadisnya Rasul, kembali kepada asar, kembali kepada bimbingan salaf, kaum salaf para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga orang yang dikatakan ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah. Dikarenakan terjadi perpecahan yang begitu hebat di kalangan kaum muslimin, masing-masing dengan kelompok-kelompoknya, firqah-firqahnya, maka yang bersatu, yang masih utuh di atas pemahaman para sahabat, mereka dikatakan sebagai al-jama'ah. Al-jama'ah, orang yang bersatu, bersatu di atas sunnah Rasul, bersatu di atas amalan pemahaman para sahabat, maka dikatakan sebagai ahlu sunnah wal-jama'ah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan berjamaah, bersatu di atas sunnah Rasul, dan sebagaimana mereka yang tentang perenang dengan pemahamannya masing-masing. Kala itu munculkan nama sehingga yang tenar ahlussunnah, ahlussunnah, ahlussunnah, ahlussunnah wal jamaah, ahlul hadis, bermunculan di kalangan para ulama istilah-istilah ini tadi untuk menerangkan kepada kaum muslimin, inilah muslim yang masih lurus, yang masih di atas siratal mustaqim, yang di jalurnya para sahabat. Orang Anda siapa? Nama saya Muhammad. Anda siapa? Bukan. Anda ini termasuk yang bagian mana? Saya adalah Muslim yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Saya Sunni. Saya adalah Sunni. Sumpah. Berarti dia bukan sekte-sekte yang menyimpan. Tidak ada. Paham enggak? Terus kemari, semakin jauh dari masa-masa kenabian, semakin jauh dari generasi terbaik umat ini, semakin bermunculan sekte-sekte yang lain dengan berbagai macam ideologinya yang menyimpang, dengan berbagai macam paham-paham yang menyimpang, dengan berbagai macam radikalisme dengan wajah-wajah baru. Ada yang baru-baru, ada yang memodifikasi pemahaman yang lama muncul kembali dan segala macam. Semakin lama semakin banyak fitnahnya. Tidak hanya semata-mata mereka mengaku sebagai muslimin, tetapi mereka juga mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ketika disebutkan ketika itu ahlus sunnah wal jamaah, ya, saya juga ahlus sunnah wal jamaah. Oh iya, saya juga ahlus sunnah wal jamaah. Semua mengatakan kami ahlus sunnah wal jamaah. Dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dari kalangan yang lain-lainnya mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, apalagi yang belakang-belakang ini mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, bahkan sekte khawarijnya itu generasi barunya Khawarij itu juga mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya terjadi kerancuan lagi, terjadi pengkaburan lagi. Barakallahu fikum. Disebutkan kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah muncul. Yang ini muncul dari kalangan sekte-sekte yang menyimpang dari Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dimunculkanlah yang namanya nama salaf ini tadi. Dimunculkan istilah salaf, salafi, salafiyin, da'wah salafiyah, aqidah salafiyah, manhaj salafi, untuk menerangkan kepada kaum muslimin Ahlus Sunnah yang betul-betul di atas Islam yang sahih adalah Ahlus Sunnah yang kembali kepada pemahaman salafnya. Kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, as-sahabat tabi'in dalam beradab. Quran, sunnah, pemahaman generasi kaum salaf. Dimunculkan istilah-istilah salaf. Sesungguhnya sama. Salaf, Ahlus Sunnah, Muslim, semuanya sama. Menggambarkan tentang sosok Muslim yang sahih, yang di atas bimbingan yang sahih, di atas bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan satu jalan dengan kaum salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para as-sa'ud tabi'in. Barakallahu fiik. Itu fungsi dan tujuan. Dan itu penisbatan atau nama yang tidak bid'ah. Dikarenakan kata-kata sunnah di mana-mana banyak dalam sabdanya Rasul. Kata-kata al-jamaah banyak dalam sabdanya Rasul. Bahkan kata-kata salaf sudah ada di zamannya Rasul. Itu merupakan bahasa Arab yang asli. Dan juga dikarenakan penisbatan kepada salaf ini sedikit pun tidak keluar dari Islam yang sahih. Sedikit pun tidak pernah keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, bimbingan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ketika kita menisbahkan diri kepada salaf dengan mengatakan salafi, da'wah salafiyah dan segala macamnya, itu bukan perkara yang aib, bahkan wajib menisbahkan diri kepada mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala disebutkan dalam Majmu' Fatawa di jilid yang keempat halaman 149 ketika berbicara bab ini, beliau menyatakan la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi fal yajib qabul dzalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada aib, tidak ada aib bagi pihak-pihak yang menampilkan mazhab salaf, menisbatkan diri kepada salaf, menyandarkan diri kepada salaf. Tidak ada aibnya. Bahkan wajib diterima dengan kesepakatan para ulama. Wajib diterima dengan kesepakatan para ulama. Sebab mazhab salaf tidak ada lain kecuali kebenaran. Darwa. Itu asal usul dan asal muasal kenapa dimunculkannya yang namanya salaf. Jadi disebutkan oleh para ulama kita dalam beberapa kitab-kitab yang membahas tentang masalah apa itu salaf. Sehingga sekarang ini yang dimunculkan oleh para ulama salaf, salaf, salaf, salaf, pada salaf, pada pas salaf, mana salaf, mana salaf. Itu untuk betul-betul membedakan ini loh muslim yang benar, ini Islam yang sahih. Yang lain ini adalah pihak-pihak yang menyimpang masuk dalam kerangka radikalisme, baik yang kanan ataupun yang sehingga kalian jangan ragu-ragu untuk menampilkan yang namanya salaf. Jangan ragu-ragu, jangan ciut nyali. Dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Asy'ab Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'a dalam risalah beliau Al-Imdadus Salafi, beliau mengatakan fa ya syabab al-islam khassah wa ya ayyuhal muslimun 'ammah la yakunanna fi sudurikum harajun min al-intisabi ila al-salafiyyah bal irfa'u biha ru'usakum wasda'u biha wala ta'khudhukum fi dzalika laumatu la'im. Wahai pemuda-pemuda Islam secara khusus, wahai kaum muslimin secara umum, sungguh-sungguh jangan sedikit pun ada perasaan berat di hati-hati kalian untuk menisbatkan diri kepada Salafiyah. Bahkan angkat kepala kamu dengan Salafiyah ini, suarakan dengan lantang manhaj Salafiyah ini, dan jangan menciutkan nyali kalian celaan orang-orang yang mencela kalian. Beliau mengatakan bal wa azidukum syai'an akhar, tak tambahi lagi satu perkara yang lain. Zakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna min alamati ahli bid'ah tarkun li hal salafi salih, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya termasuk ciri-ciri ahli bid'ah mereka tidak mau menisbatkan diri kepada salafus salih. Sehingga jangan ragu, Salafiyah itu bukan radikalisme, bukan terorisme, bukan takfirisme. Salafiyah itu adalah Islam itu sendiri dan Islam yang sahih. Kembali pada Al-Quran Al-Karim, Sunnah Rasul alaihissalatu wassalam dengan pemahaman kaum salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan para ashabul tabi'in serta para ulama-ulama terkemuka dulu sampai sekarang yang meniti jejak langkahnya kaum salaf. Barakallahu fiikum. Nah, ikhwan, ini sekilas terkait dengan masalah salaf. Ada apa dengan salafi? Tidak ada apa-apa, Pak. Salafi itu adalah muslim yang di atas kebenaran. Ada apa dengan Salafi? Tidak ada apa-apa, Pak. Salafi itu bukan teroris. Ada apa lo lagi dengan yang namanya Salafi? Tidak ada apa-apa, Pak. Salafi itu bukan paham radikalisme. Salafi itu taat dengan taat kepada penguasanya di luar negara yang taat. Ada apa? Ini adalah upaya untuk kembali kepada Islam yang sahih, Islam yang benar. Terakhir, yang namanya Salafiyah itu bukan semata-mata pengakuan. Dia bukan semata-mata simbol pengakuan, slogan-slogan kosong. Tidak. Sebagaimana Islam bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata simbol. Islam itu ada konsekuensinya, harus mengamalkan Islam. Maka Salafiyah pun juga demikian, ada konsekuensinya, harus mengamalkan Islam dengan pemahaman salaf. Maka kewajiban masing-masing muslim harus mengkaji bimbingan Islam yang benar dengan pemahaman salafnya. Harus belajar. Mereka harus mengamalkan bimbingan-bimbingan Islam secara penyeluruh dengan bimbingan kaum salafnya. Harus berpegang teguh dengan prinsip kaum salafnya. Harus mencintai ideologi kaum salafnya. Memperjuangkan, mempertahankan prinsip kaum salafnya. Dan harus berupaya mendakwahkan dakwah salafiyah. Mendakwahkan Islam, mendakwahkan prinsip salaf sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Dan contoh kaum salaf. Semata-mata mengaku sebagai seorang salaf tidak cukup. Anda teriak-teriak ke sana kemari, saya salafi, saya salafi, saya salafi. Teriak-teriak salafi, salafi, salafi. Ternyata Anda memberontak penguasa. Anda bukan salafi, Anda khariji. Kesana kemari mengatakan, saya kembali kepada mazhab salaf. Tariqah saya, tariqah salafiyah. Dakwah saya, dakwah salafiyah. Tapi gampang mengkafirkan penguasa. Siapa mengkafirkan orang lain, memfonis orang lain dengan mudah, dengan tanpa hujjah. Anda bukan salafi, Anda takfiri. Ngaten nggih? Demikian seterusnya. Mengaku sebagai seorang salafi, tapi menolak nama-nama Allah yang husna, menolak asmaul husna bagi Allah, menolak sifat-sifat Allah yang mulia. Anda bukan salafi, Anda jahmi. Sesuai dengan pemahaman sektinya masing-masing. Mengaku sebagai seorang salafi, ternyata meyakini amal bukan termasuk iman. Tidak usah sholat, imannya masih utuh. Tidak usah zakat, tidak usah puasa, imannya masih utuh. Maaf, Anda bukan seorang salafi, Anda murji', seorang murji'ah. Demikian seterusnya. Satu saja penyimpangan dari prinsip salaf, Anda dinyatakan muslim biasa, muslim yang menyimpang dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Allahu musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan oke. Sekarang ini terlalu banyak orang-orang yang mengaku sebagai salafi, salafi, saya salafi, saya ahlus sunnah. Itu semuanya perlu diuji. Ujian salafiyah. Ujian salafiyah. Dilihat langsung bagaimana amaliyahnya. Bagaimana pemahaman, pemikiran, ideologinya. Bagaimana tata cara ibadahnya. Bagaimana prinsip dakwahnya. Bagaimana amaliyahnya. Bagaimana akhlakul karimahnya. Dicek semua langsung. Dalam kesehariannya. Barakallahu fiikum.